Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-40 tentang memendekkan angan-angan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi mankibayya, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam memegang kedua pundak. Faqala, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka ghoribun, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan orang asing, au abiru sabilin, atau seorang yang menyeberang jalan, penyeberang jalan atau musafir yang sedang mengadakan perjalanan atau safar. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan setelah mendengar hadis ini, pernah Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, memberikan wasiat wejangan karena terpengaruh oleh sabda Nabi tadi. Beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabaha, apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa, dan sebaliknya, apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Kerjakan di waktu tersebut, jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihhatika li maradika, dan pergunakanlah sebaik-baiknya waktu sehatmu atau kesehatanmu untuk menghadapi masa sakitmu atau sebelum datang sakit. Wa min hayatika li mautika, dan pergunakan sebaik-baiknya waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi mankibayya, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam memegang kedua pundak, yani amsaka bihima li ajli ayastar'a, li ajli ayastar'a intibahahu liyahfadha ma yaqul. Maksudnya, Nabi alaihi salatu wassalam memegang kedua pundak Ibnu Umar dengan tujuan agar beliau, yakni Ibnu Umar, benar-benar perhatian terhadap apa yang akan diucapkan oleh Nabi, sehingga Ibnu Umar bisa menghafal apa yang disabdakan oleh Nabi tersebut. Pegang kedua pundak Ibnu Umar agar Ibnu Umar perhatian, serius dan konsentrasi untuk memperhatikan, mendengarkan dan menghafal apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Faqala lahu, maka setelah memegang kedua pundak Ibnu Umar, Nabi bersabda kepadanya, memberikan nasihat wasiat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau seorang musafir. Al gharibu huwa al muqim fil baladi wa laysa min ahliha. Al gharib yang kita artikan orang asing adalah orang yang tinggal di suatu daerah, suatu tempat, suatu negeri yang dia bukan penduduk negeri tersebut. Yani mampir singgah di suatu daerah yang asing, yang dia bukan bagian dari penduduk daerah tersebut. Aw abiru sabilin, sedangkan abiru sabilin penyeberang jalan, yang menyeberangi, melewati jalan. Huwa alladhi marra bil baladi wa huwa mashin musafir. Abiru sabil adalah orang yang melewati suatu negeri, sama-sama singgah lewat di suatu negeri. Namun abiru sabilin ini dia melewati suatu daerah, suatu tempat, suatu negeri, dalam keadaan dia hanya berjalan atau musafir, dalam keadaan dia berjalan lagi mengadakan perjalanan, yakni hanya dilewati saja, hanya diseberangi, dilalui. Tentu ini lebih cepat lagi untuk meninggalkan tempat tersebut. Kalau orang asing ya dia sempat tinggal walaupun tidak lama. Kalau abirus sabirin penyeberang jalan, hanya lewat saja, hanya melalui, melewati tempat, berjalan di tempat tersebut, tidak menetap, tidak singgah, bahkan apalagi menetap, singgah saja tidak, hanya melewati saja. Wa mithlu ha'ula'i a'ni al-ghariba aw 'abirus sabili, orang yang seperti ini, maksudnya orang asing atau musafir penyeberang jalan, la yattakhidhu hadzal balada mautinan wa mustaqirran, orang yang asing atau penyeberang jalan dia tidak akan menjadikan negeri ini sebagai tempat tinggal dia dan tempat menetapnya. Li'annahu musafirun, dikarenakan dia seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Fa'akhadhat hadhihi al-mau'izhah min Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ma akhadhat min qablihi atau man qablahu. Walihadha kana yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-subaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma benar-benar terpengaruh dengan ujangan dari Nabi ini, nasihat dari Nabi ini. Maka beliau pun, oleh karena itu beliau pun mengatakan, apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari, dan sebaliknya ketika engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu waktu sore hari. Yani idza amsayta, maksudnya kata Syekh rahimahullah, apabila engkau berada di sore hari, fala taqulu usawwifu abqa ila subahi, jangan engkau mengatakan saya masih bisa hidup sampai pagi, nanti saya pun akan ada di waktu pagi. Jangan engkau mengatakan demikian ketika berada di sore hari, nanti pagi saja kita akan ketemu pagi hari, atau saya akan kerjakan di pagi hari saja. Jangan. Kamin insanin asbaha walam yumsi, karena betapa banyak orang yang berada di sore hari tetapi tidak menjumpai pagi hari, yakni meninggal dunia ketika sore atau malam harinya, tidak sempat memasuki waktu pagi hari. Dan ini kita sering menyaksikannya atau mendengarnya, si fulan yang kita dengar dia di sore hari masih hidup, bahkan berbincang-bincang, bertemu dengan kita, tetapi di pagi hari sudah meninggal dunia. Maka janganlah engkau mengatakan ketika berada di sore hari, nanti saya akan ada di waktu pagi hari, masih ada waktu pagi. Jangan. Wakadzalika qawluhu wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Demikian pula ucapan Ibn Umar, dan apabila engkau berada di waktu pagi hari, maka janganlah engkau menunggu sore hari. Jangan kemanakan nanti ada waktu sore, nanti saya masih bisa menjumpai sore hari. Jangan. Wa kam min insanin asbaha wa lam yumsi, atau wa kam min insanin amsa wa lam yusbih. Nah, karena betapa banyak orang yang berada di waktu pagi hari atau sore hari, dia tidak berada di waktu pagi hari. Maka min insani asbaha wa lam yumsi. Maka betapa banyak orang yang berada di waktu pagi hari tidak sempat menjumpai sore hari. Kalau yang tadi dia berada di waktu sore tidak menjumpai waktu pagi. Kamin insanin amsa walam yusbih. Ada yang sedikit terbalik atau terbalik katanya. Kamin insanin amsa walam yusbih yang pertama. Betapa banyak orang yang berada di waktu sore hari tidak mendapati waktu pagi hari. Yang kedua, wakfakam min insanin asbaha walam yumsi. Demikian pula betapa banyak orang yang berada di waktu pagi hari tidak menjumpai sore hari. Ketemu dengan kita di waktu pagi, tetapi di sore hari sudah tidak ada atau meninggal dunia. Wa muradu Ibni Umar fi dzalika ayantahizal insanu al-fursata lil 'amali shalih hatta la tadhi'a 'alaihi ad-dunya wa huwa la yash'ur. Yang diinginkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam nasihatnya tersebut adalah hendaknya seseorang benar-benar menggunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada, sore hari atau pagi hari atau yang lainnya, siang hari, malam hari, yang jelas semua kesempatan, semua waktu yang dia miliki hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh atau untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat baik untuk agama dia maupun dunia dia, sehingga dunia tidak hilang darinya dalam keadaan dia tidak sadar. Ketika dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu akan hilang, bahkan nyawa pun hilang tanpa dia sadari. Ternyata ajal menjemputnya dalam keadaan dia belum maksimal dalam amal soleh. Tentunya hal yang sangat merugikan dia, perkara yang merugikan dia. Qala wa khudh min sihhatika limaradika. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan nasihatnya, dan ambillah, yakni pergunakan waktu sehatmu atau kesehatanmu sebelum datang waktu sakit. Yani badir fi sihhati qabla al-maradi. Maksudnya segera pergunakan waktu sehatmu untuk beramal soleh atau untuk melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat sebelum sakit, sebelum datang waktu sakit. Fa inna insana madama sahihan yasbulu alaihi al-amal. Dikarenakan seseorang selama dia dalam keadaan sehat, keadaan bugar segar, sehat walafiat, maka mudah baginya untuk beramal soleh atau beraktivitas, mudah baginya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Li'annahu sahihun mun syarihas sadri. Li'annahu sahihun, dikarenakan dia orang sehat. Mun syarihus sadri, orang yang lapang dadanya. Mun basitun nafsi, orang yang sedang senang jiwanya, sedang bahagia, sedang senang, gembira dan bahagia. Tentunya kan mudah baginya untuk beramal soleh. Wal maridu, sementara orang yang sakit, yadhiqu sadruhu, dadanya sempit, tidak lapang, merasa sempit dadanya, sesak dadanya, tidak lega, tidak lapang. Wala tambasitu nafsuhu, demikian pula jiwanya tidak bahagia, tidak senang, tidak gembira. Fala yashulu alaihil amalu, sehingga amalan pun, aktivitas pun tidak mudah baginya, sulit dan berat untuk beraktivitas atau beramal soleh. Maka selama masih memiliki kesehatan, selama sehat, gunakan kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Wa min hayatika li mautika, dan pergunakan waktu hidupmu, kesempatan hidupmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ai intahiz al hayata madum tahayyan qabla an tamuta, maksudnya pergunakan kehidupan dengan sebaik-baiknya selama engkau masih hidup. Sebelum mati, maka pergunakan masa hidupmu untuk beramal soleh atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Li'anna al-insana idza mata inqata'a 'amaluhu, dikarenakan manusia apabila sudah mati maka terputuslah amalan dia, sudah tidak bisa beramal lagi. Sahha dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haitsu qala, telah sahih hal itu dari Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau mengatakan, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalan dia kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyatin, yang pertama shadaqah jariyah, shadaqah yang pahalanya mengalir terus untuk pemiliknya walaupun sudah meninggal dunia, seperti membangun masjid. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang diajarkan, yang dia sampaikan kepada orang lain, kemudian orang yang menerima, yang mendapatkan ilmu tersebut mengamalkannya, bahkan menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Maka selama ilmu yang dia sampaikan, yang dia ajarkan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang menerima ilmu tersebut, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka manfaatnya dirasakan oleh orang tersebut ketika dia meninggalkan anak yang saleh, yang terus-menerus atau rajin mendoakan orang tuanya. Bahkan dengan sebab doa anak soleh ini, derajat orang tuanya di surga dinaikkan, ditinggikan, sehingga dia merasa keheranan. Anna li hadza, wahai Rabbu, bagaimana saya mendapatkan tingginya derajat di surga ini? Maka dikatakan kepadanya, karena istighfar, permohonan ampunan anakmu untuk, jadi dengan sebab anaknya rajin mendoakan orang tuanya, mendoakan ampunan bagi orang tuanya, maka orang tuanya bukan hanya diampuni dosanya tetapi dinaikkan derajatnya di surga. Menunjukkan keutamaan memiliki anak yang soleh, maka bersemangatlah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh, yang dengannya kita mendapatkan manfaat yang besar, di antaranya dengan doa anak yang soleh tersebut. Bahkan ketika kita yang mengarahkan anak kita sehingga dia menjadi anak yang soleh, kita arahkan kepada kebaikan, kepada amalan yang soleh, maka setiap kali sang anak beramal soleh, maka orang tuanya pun mendapatkan pahalanya. Mengapa? Karena dia yang mengarahkan anaknya untuk beramal soleh, untuk belajar dan beramal soleh, maka tentunya bukan hanya doa yang bermanfaat bagi orang tua, tetapi setiap amalan soleh yang dilakukan sang anak, maka orang tuanya pun mendapatkan pahalanya. Berarti luar biasa besar yang manfaat memiliki anak yang soleh. Hadis tadi riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini adalah al-ula yang pertama, annahu yanbaghi lil insani alla yaj'ala ad-dunya maqirra iqamatin, bahwasanya tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya yang menetap atau selama-lamanya. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Nabi mengatakan, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan orang asing atau musafir yang sedang mengadakan perjalanan. Tentunya orang asing atau musafir, dia akan tinggal di tempat keterasingannya sementara waktu, ketika masih dibutuhkan, ketika belum selesai urusannya. Ketika selesai urusannya, segera dia akan kembali ke kampung halamannya, tidak berlama-lama di tempat asingnya. Demikian pula seorang musafir, bahkan musafir lebih cepat lagi untuk tidak berlama-lama di tempat yang dia lewat. Bahkan bisa jadi dia tidak sempat singgah, hanya lewat saja, melewati daerah dalam mana dia berjalan atau naik kendaraan, melewati, tidak sempat singgah apalagi menetap. Itulah gambaran seorang mukmin tinggal di dunia itu seperti orang asing atau musafir. Maka tidak ada pikiran bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk tetap tinggal di dunia. Dia di dunia hanya sementara, sehingga dia jadikan semua yang dia miliki untuk persiapan masa depan dia di akhirat. Ketika dia membelanjakan harta, maka dia akan berpikir harta yang saya belanjakan harus bermanfaat di akhirat. Ketika membuat rumah, maka dia pun akan memilih rumah yang sederhana ataupun yang menunjang, mendukung dia untuk beramal soleh. Mungkin dia termasuk orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, sehingga dia memiliki rumah yang lebih dari yang lainnya, apakah kualitasnya ataupun besarnya, tidak masalah. Yang penting dia jadikan rumah yang dia bangun untuk membantu dia beramal soleh. Jangan sampai melalaikan dia dari akhirat. Dia merupakan tempat tinggalnya nanti yang kekal. Di akhirat tempat tinggalnya kekal. Maka jangan sampai dunia melalaikan dia dari akhirat. Kalau dia mampu dengan sederhana, itu yang lebih baik. Ya, gunakan sisanya untuk beramal soleh atau untuk infak fi sabilillah. Dia gunakan untuk kebutuhan dia seperlunya, secukupnya, sekedarnya. Yang penting dia tidak kepanasan, kedinginan, kehujanan. Selebihnya dia gunakan untuk fi sabilillah. Maka ini yang tentu lebih utama lagi. Yang kedua, annahu yanbaghi lil 'aqili madama baqiyan wa sihhatu mutawaffiratan ay yahrisa 'ala al-'amal qabla an yamuta fayanqati'a 'amaluhu. Bahwasanya sepantasnya bagi orang yang berakal, selama dia masih memiliki kesehatan, selama dia masih tinggal di dunia ini, masih ada dan kesehatan masih sempurna, prima, hendaknya dia bersemangat untuk beramal soleh sebelum datang kematiannya, sehingga terputuslah amalan dia. Orang yang berakal, dia akan gunakan kesehatan dia, masa hidupnya, waktu yang dia miliki untuk beramal soleh secara maksimal. Dia akan bersemangat menggunakan kesehatannya, waktu hidupnya, umurnya untuk beramal soleh sebelum datang kematiannya. Mengapa? Karena dia faham dan yakin kematian akan memutus amalan dia. Kematian menjadikan dia sudah tidak bisa beramal lagi. Yang ada adalah mendapatkan hasil buah dari amalan dia ketika hidupnya. Yang ketiga, annahu yanbaghi lil muallimi ay yaf'al asbaba allati yakunu fiha intibahul mukhatabi li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhadha bimankibayya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya sepantasnya bagi seorang pengajar untuk melakukan sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan orang yang diajak bicara perhatian. Sepantasnya bagi seorang pengajar untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan orang yang diajak bicara perhatian, serius dan konsentrasi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan kepadanya. Mengapa? Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam akhadha bimankibai Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam sebelum memberikan nasihatnya, maka Nabi memegang kedua pundak ibn Umar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Ibnu Umar perhatian dan menjaga serta menghafal apa yang akan disampaikan. Baru setelah Nabi memegang kedua pundak Ibnu Umar, Nabi menyampaikan nasihatnya, yaitu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabilin. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar, hidup di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau orang yang dalam perjalanan. Yang keempat terakhir di sini, fadilatu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma haitsu ta'athara bi hadhihi al-mau'izati min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan yang dimiliki Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau terpengaruh dan benar-benar terkesan, punya pengaruh bagi beliau bujangan ini, bujangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ibnu Umar merasa terpengaruh dan membekas pada hati beliau nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga karena nasihat Nabi membekas, Ibnu Umar pun memberikan bujangannya atau tafsiran dari hadis tadi. Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar agar hidup di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Maka Ibnu Umar langsung berikan nasihat setelah mendapatkan ujangan dari Nabi ini, yaitu agar kita menggunakan kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, gunakan waktu sore, jangan tunda sampai waktu pagi. Yang digunakan waktu yang ada sekarang, bukan nanti. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan. Mengapa? Karena kita itu ibaratnya orang yang asing. Orang yang asing gak akan lama-lama tinggal di negeri keterasingannya. Maka kerjakan dengan cepat. Datang ke suatu daerah tempat dia singgah tersebut, daerah asing. Maka dia akan mengerjakan apa yang dia butuhkan dengan cepat, tidak ditunda-tunda. Mengapa? Dia ditunggu oleh keluarganya dan juga dia terbatas perbekalannya. Kalau lama-lama bisa jadi habis perbekalannya dan dia gak bisa pulang atau belum selesai urusannya, maka orang asing akan segera untuk memaksimalkan waktu di tempat keterasingannya. Dia gunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan dan urusan dia. Selesai, langsung pulang. Karena begini pula seorang muslim hidup di dunia ini seperti orang asing, maka gunakan kesempatannya ada. Waktu pagi jangan tunggu sampai sore, waktu sore jangan tunggu waktu sampai pagi. Kenapa? Karena kita gak tahu ajal. Ajal menjemput dengan tiba-tiba, tidak mengenal waktu, tidak mengenal orang, dan tidak mengenal tempat. Kalau sudah, waktunya akan datang ke pemiliknya. Walaupun dia masih muda, masih anak-anak, bahkan baru lahir, atau dia di tempat yang mulia misalkan, kalau sudah waktunya meninggal, meninggal. Atau di waktu kapanpun, sore hari, pagi hari, malam hari, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal orang. Ajal kalau sudah waktunya maka akan datang dan tidak akan bisa ditunda sedetik pun, dan tidak bisa dimajukan sedetik pun, sesaat pun. Dan juga Ibn Umar mengatakan, apabila engkau berada di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk aktivitas yang bermanfaat untuk amalan soleh sebelum terlambat, sebelum menyesal. Dan juga beliau mengatakan, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena kita gak tahu kapan sakit, maka selama sehat gunakan untuk beramal soleh, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang dalam keadaan di tempat asing, maka dia tentunya akan semangat, apalagi ketika sedang sehat. Maka ketika dia berada di tempat keterasingannya dan sehat, maka akan dia gunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan urusan dia. Kemudian pulang ke tempat tinggalnya. Dan juga gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Gunakan masa hidup sebelum datang kematian, karena kalau sudah mati tidak bisa beramal lagi, tidak bisa beramal soleh, tidak bisa melakukan aktivitas, terputus amalannya. Maka mumpung masih hidup, selama masih hidup, maka gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh dan kegiatan yang bermanfaat. Sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka ghoribun au amiru sabilin. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, jadilah engkau hidup di dunia ini seakan-akan orang asing atau musafir. Aila tarkan ilaiha, maksudnya apa? Janganlah engkau cenderung, condong kepada dunia. Condong saja dilarang, cenderung saja dilarang, apalagi ambisi terhadap dunia, rakus tamak, jelas lebih dilarang lagi. Wala tattakhidha watanan, dan janganlah engkau jadikan dunia tersebut sebagai tempat menetap, tempat tinggal menetap. Ya memang kita tinggal di dunia, tetapi tinggal sementara, bukan untuk selama-lamanya atau menetap terus-menerus, tidak. Ibaratnya orang yang asing, dia mengontrak, nyewa rumah untuk sekian waktu, sehari, dua hari, gak ada niatan untuk membeli rumah atau membangun rumah di situ, tidak ada. Wala tuhaddits nafsaka bil baqa'i fiha, dan jangan engkau terbetik dalam jiwamu untuk tinggal padanya. Jangan terbetik, apalagi benar-benar sudah menyiapkan tinggal selama-lamanya, untuk tinggal selama-lamanya. Jangan terbetik pun jangan, janganlah kau terbetik dalam hatimu untuk tinggal menetap di dunia. Jangan terbetik saja, jangan. Mengapa? Karena dunia bukan tempat menetap, bukan tempat untuk tinggal, tetapi hanya singgah saja, hanya sementara. Wala tata'allaq minha illa bima ta'allaqu bihil gharib fi ghairi watanihi alladhi yuridu adh-dhahaba minhu ila ahlihi. Dan janganlah kau tergantung, terikat dengan dunia kecuali seperti terikatnya orang asing di tempat keterasingannya, yang dia ingin segera pulang kembali dari tempat keterasingannya menemui keluarganya. Yani orang yang asing yang dia hanya terikat dengan urusan dia, nyewa rumah 1-2 hari, kemudian dia mengerjakan urusan dia, berkomunikasi dengan orang yang dia memang ada hubungan atau ada keperluan dengan dia, selesai langsung pulang ke tempat tinggal. Bagaimana kita hidup di dunia, jangan tergantung dengannya kecuali yang kita perlukan. Kita perlu makan, ya kita makan seperlunya. Kita perlu minum, minum yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah. Kita butuh tempat tinggal, buat yang membantu kita untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'na qawli Salman al-Farisi radhiyallahu an, amarani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alla attakhidha min ad-dunya illa kamata'ir raqibi. Dan inilah makna ucapan Salman al-Farisi radhiyallahu an. Dia mengatakan khalili, kekasihku, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan aku agar jala aku menjadikan dari dunia ini kecuali seperti barang yang dibawa oleh orang yang mengadakan perjalanan. Dan ini hanya sekedar bekal ketika orang safar atau mengadakan perjalanan. Yani seperlunya, secukupnya. Tentunya orang yang akan safar tidak akan membawa semua yang dia miliki, memberat-beratkan. Dia safarnya hanya 1 hari, ya secukupnya. Uang secukupnya, makanannya secukupnya. Ya kalau uang masih mending, dia banyak gak berat. Tapi kalau dia bawa semua beras yang dia miliki atau minuman yang dia miliki, dibawa semuanya padahal cuma 1 hari, ya tentunya akan memberatkan, tidak bermanfaat. Secukupnya, demikian pula dunia, kita ambil yang bermanfaat secukupnya. Selebihnya kita konsentrasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Salman tadi disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Wallahu taala a'lamu bissawab. Selesai syarah hadis yang ke-40 insyaallah pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-41. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.